Selamat pagi Pak Agung. Ya, selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, kesan semua orang terhadap sifat keraguan-raguan atau kurang tegasnya Presiden SBY ini nampaknya terlihat jelas dalam konteks ini. Nah, kalau itu Maret tahun 2005, sekarang 2008, ini kan sudah 3 tahun yang lalu masalah itu dibiarkan. Barangkali kan pemilik perusahaan batubara ini banyak juga yang ada di kabinet begitu. Nah, kemudian tidak tegasnya atau sikap menduanya presiden ini juga sebenarnya tidak harus dilakukan. Dia harus bisa bersikap tegas terhadap masalah-masalah ini. Ya. Ini kan uang negara yang sekian lama belum kembali. Terima Baik. Kasih. Terima kasih Pak Agung. Selamat pagi Pak Prabu. Selamat pagi. Silakan. Pak SBY tidak sepenuhnya salah. Karena kalau mau memang bisa. Masalahnya mau atau tidak mau. Yang kedua, sebagai pimpinan tertinggi, kami rakyat berharap justru Pak SBY yang ketok palu harus mau selesaikan, maka semua terjadi, jangan diambang-ambang. Terima kasih. Ya, terima kasih kembali. Mitra Bisnis, menurut Kompas, kasus royalti batubara antara pengusaha dan pemerintah pernah diberitahukan kepada SBY dalam surat yang bersifat sangat segera, Maret 2005. Setelah kisruh mencuat kembali, SBY mengatakan bahwa Menteri Keuangan dan Menteri ESDM bisa menyelesaikan hal itu dengan baik. Apa komentar Anda? Masih dibuka di 633-9160. Selamat pagi Pak Guntur. Selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, kalau kita mesti mencermati ya, Pak SBY itu kan nggak mengurusi satu masalah aja. Dan beliau sudah mendelegasikan pada Menteri Keuangan dan Menteri SDM kalau nggak salah ya. Nah, semestinya kita melihat kalau sudah ada perintah seperti itu, mesti menterinya dan pembantunya yang mesti kita pertanyakan. Apakah mereka capable atau nggak menyelesaikan masalah ini? Saya pikir kalau kita jadi Presiden SBY pun nggak akan bisa menyelesaikan satu masalah. Misalnya kalau misalnya masalahnya itu memang kita harus melihat historikalnya. Apakah memang itu PR dari yang dulu cuma diakumulasi ke sekarang, ataukah memang itu baru terbit? Saya pikir dalam hal ini memang benar beberapa komentator tadi bilang bahwa Presiden SBY kurang tegas, tetapi mungkin Presiden SBY mempunyai pertimbangan lain yang mungkin jauh lebih penting efeknya dibandingkan dengan royalti batubara. Nah, saya harap jangan semuanya ke SBY lah. Menteri-menteri juga harus aktif lah. Kalau saya ataupun siapa pun jadi presiden pun, belum tentu juga bisa menyelesaikan itu dengan sebaik-baiknya. Karena kita harus pikir, presiden itu mempunyai banyak sekali pertimbangan-pertimbangan dan efek-efek yang dia harus pikirkan. Saya nggak bisa menjudge bahwa SBY yang salah, tapi saya juga mempertanyakan kinerja menterinya ini. Lain hal kalau misalnya memang SBY tidak tegas dalam menggunakan jasa si menteri, apakah dia memang harus diganti atau memang harus bagaimana, itu saya pertanyaan itu malah SBY-nya, bukan masalah hal ini yang jadi pertanyaan saya, gitu aja Mbak. Ya. Terima kasih Pak Guntur. Pak Budin, selamat pagi. Pagi. Silakan Bapak. Ya, menurut saya inilah ketidaktegasan SBY ya. Harusnya SBY itu tegas. Kalau emang nggak ketagi ya menterinya itu ya dikasih vonis gitu, dihukum atau gimana. Cuman saya merasa juga mungkin ini mungkin bukan domainnya Pak SBY gitu loh. Masalah ekonomi kan kita semua tahu domainnya siapa gitu. Makasih. Ya, terima kasih Pak Budin. Pak Komang, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Ya, saya melihat tidak siapa presiden kita atau bagaimana, tapi justru leadership dulu. Seorang leader yang memimpin apalagi negeri seperti Indonesia yang sangat kompleks begini, pasti memiliki skala prioritas. Tidak bicara tahun berapa setelah itu muncul, tapi bicara mengenai apa yang lebih penting, yang urgent, dan important pada saat ini. Itu lebih penting dilihat oleh Pak SBY saya. Kemudian komponen yang kedua dari seorang leader adalah delegation. Sekarang didelegasikanlah kepada para menterinya, yang mana semestinya seorang menteri yang ditunjuk sudah pasti dianggap memiliki capability untuk bisa menyelesaikan masalah. Dari saya terima kasih. Ya, terima kasih Pak Komang. Pak Erik, selamat pagi. Selamat pagi. Silakan Bapak. Iya, ini kesalahannya negara kita di awalnya itu Departemen Pertambangan. Sewaktu BBM naik, maka batubara pun harganya menggiurkan. Maka berpuluh-puluh bahkan beratusan katanya perusahaan-perusahaan yang menengah maupun besar ikut masuk ke sektor ini. Misalnya seperti Theodore Rahmat, ex tadinya dari mantannya itu apa, Astra Group, ikut kerja di situ, Bakri juga semua. Jadi waktu itulah mula-mula ini perusahaan-perusahaan baru ini yang mengelola ini, yang tadinya belum tahu apa-apa, diterima saja. Sekarang baru royaltinya lah sekarang yang sekarang harus ditagih. Itu kesalahan pertambangan juga awalnya. Terima kasih. Terima kasih Pak Erik.